بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampaikan tentang An-Nusrah. An-Nusrah adalah halu sihir, halil mesyur, melepaskan sihir, membebaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Kita sebutkan dari perkataannya Al-Qayyim rahimahullah ta'ala bahwasanya melepaskan sihir dari orang yang tersihir itu ada dua jenis. Ada yang melepaskan sihir atau mengobati sihir itu dengan menggunakan sihir juga, dengan sihir, dengan istimal istihdam syaitan, meminta bantuan kepada jin, kepada syaitan. Karena sihir itu juga adalah amalan syaitan. Itulah seorang menyihir orang lain itu selalu karena dengan bantuan jin, dengan bantuan syaitan. Maka ada orang yang ingin melepaskan sihir itu, ingin sembuh dari sihirnya dengan cara mendatangi tukang sihir juga atau mendatangi dukun. Maka ini yang diperbolehkan. Ini yang disebutkan min amal syaitan, termasuk dari amalannya syaitan. Tidak diperbolehkan, pendapat yang rajih. Namun ada satu masalah disebutkan, lu'an al-mashhur 'alim alladhi sahharahu huwa as-sahir fulan. Kalau sekiranya orang yang disihir ini dia mengetahui siapa yang menyihir dia, dia tahu penyihirnya, oh saya disihir oleh fulan, kemudian dia mengutus seseorang mendatangi tukang sihir itu atau dia sendiri datang mendatanginya, lalu dia memberikan ancaman. Kalau dia tidak mau melepaskan sihirnya, dia akan dibunuh. Kalau kamu tidak mau melepaskan sihir dariku, saya akan bunuh kamu. Lalu karena takut dibunuh, orang tersebut melepaskan sihirnya, sehingga sembuhlah orang tadi dari sihir. Apakah ini termasuk dari An-Nusrah yang terlarang, melepaskan sihir dengan cara yang terlarang? Kenapa? Karena mendatangi juga tukang sihir, cuma beda, dia datang memberi ancaman kepadanya. Kalau tidak melepaskan sihirnya, saya akan bunuh. Sehingga tukang sihir tadi melepaskan sihirnya. Dan apakah ini termasuk nusrah, melepaskan sihir dari sihir yang terlarang? Yang nampak dari perkara ini adalah tidaklah termasuk dari jenis pengobatan melepaskan sihir dengan sihir pula. Tidak termasuk. Karena dia mendatanginya bukan dalam rangka taqarrub kepada tukang sihir tadi agar melepaskan sihirnya. Tidak. Dia mendatangi karena ingin mengancam supaya melepas sihirnya, maka tidak termasuk yang seperti ini. Bisa saja terjadi. Tahu penyihirnya, kemudian keluarganya datang suruh mengancam, membunuh kalau dia tidak melepas sihirnya, atau dia sendiri datang bawa para mengancam, maka tidak termasuk disebutkan yang nampak dari perkara ini. Tidak termasuk dari jenis melepaskan sihir dengan cara sihir pula. Kenapa? Karena dia tidak bertakarrub kepadanya, bahkan sebaliknya mengancam. Kemudian yang kedua, yang masyru', yang boleh melepaskan sihir dengan sihir atau dengan cara ruqyah, dengan meruqyah. Baik ruqyah itu dari Al-Qur'an ataukah ruqyah dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ruqyah itu bisa dengan bahasa sendiri dalam bahasa Arab meruqyah, namun tidak boleh terkandung di dalamnya kesyirikan, makna-makna syirik. Nah, makanya seperti ini boleh dia doa-doa, zikir-zikir. Ini itu mubah, maka jaiz, maka perkara ini boleh. Melepaskan sihir dengan sihir, inilah yang kita lakukan. Bukan dengan mendatangi tukang sihir, mendatangi dukun, ini haram. Disebutkan mimma jaa fi sifat an-nusra al-ja'izah, apa yang datang yang menyebutkan sifat nusrah yang diperbolehkan melepaskan sihir dengan sihir yang diperbolehkan adalah ma rawahu Ibn Abi Hatim wa Abu Syekh al-Layth dari Sulaim. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dan Abu Syekh dari Layth Ibn Abi Sulaim. Qal, dia berkata Layth bin Abi Sulaim, balagani an haulai ayat, mengatakan telah sampai kepadaku bahwasanya haulai ayat sifat min as-sahr bi'idznillah azza wa jalla, itu adalah ayat-ayat sifat dari sihir, ayat-ayat yang menyembuhkan dari sihir dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Quran yang ayat-ayat itu merupakan ayat-ayat sifat, ayat-ayat penyembuh dari sihir dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuqra fi ina fihima, dibaca fi ina pada gelas yang gelas itu ada airnya. Jadi sama dengan meruqyah ya. Air, gelas air, kemudian dibacakan padanya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yusabu ala ra'sul mashhur al-ayah allati fi Yunus, kemudian dituangkan pada kepalanya orang yang kena sihir, dituangkan kepalanya dari air yang sudah dibacakan ayat-ayat Allah tadi, lalu disiramkan di atas kepala orang yang terkena sihir. Ayat yang dimaksud adalah dalam surah Yunus. Falamma alqaw qala Musa ma jitum bihi as-sihr innallaha sayubdiluh innallaha la yuslihu amal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqq bi kalimatihi wa law karihal mujrimun. Ini di antaranya ayat yang dibaca. Wa qawluhu qawqa al-haq wa batala ma kanu ya'malun. Nyatalah al-haq dan telah batalah dari apa yang mereka lakukan berupa sihir. Ila akhir, sampai akhir al-ayah al-arba, empat ayat dalam surah Al-A'raf. Wa qawluhu innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahir haitsu ata. Sungguhnya sana'u kaidu sahir, itu adalah di budayanya tukang sihir. Walai penusahir haitsu ata, dan tidaklah beruntung atau menang tukang sihir itu dari manapun dia datang. Jadi ini disebutkan di antara pengobatan sihir dengan membaca ayat Allah yang kita sebutkan tadi di gelas yang ada isi diisi air, kemudian setelah itu disiramkan di atas kepala orang yang kena sihir. Wa qala Ibn Battal, dan disebutkan oleh Ibn Battal di kitab Wahab Ibn Munabbih, dalam kitabnya Wahab bin Munabbih, seorang tabi'i yang banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau ya'khudhu sab'a waraqat min sidr ahdar. Beliau dalam pengobatan sihir itu mengambil 7 lembar julai daun sidr, daun sidr akhbar yang hijau. Fayadukuhu bayana hajarain, kemudian dia tumbuk daun sidr tadi sampai hancur. Tuma yadribuhu bilma, kemudian dimasukkan ke dalam air. Daun sidr yang sudah ditumbuk dimasukkan ke dalam air. Wa yaqra'u fihi ayat al-kursi wal qawaqil. Kemudian dibacakan padanya ayat kursi wal qawaqil. Dan qawaqil yang dimaksudkan di sini, qawaqil adalah qul wallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bi rabbin nas. 3 surah Ikhlas, surah Nas, dan surah Falaq. 3 dibacakan. Tsumma yaqsu minhu 3 sawat, kemudian diteguk dengan 3 kali tegukan. Tsumma yaghtasilu bih, kemudian dia mandi dengannya. Mandi tiup, ya, tiup. Dan dia kali tiupan, kemudian mandi. Dipakai mandi air tadi. Ya sabahnu kullu ma bihi. Dan kemudian setelah itu yathab anhu kullu ma bi, kemudian hilang apa yang menimpanya itu. إلى إذن الله سبحانه وتعالى، وهو جيد للرجال إذا حبس عن أهله. dan ini bagus bagi seorang laki-laki apabila dia tidak bisa mendatangi istrinya. Disihir, seorang laki-laki tidak bisa mencampuri istrinya karena kena sihir. Maka ini disebutkan bagus. Al-Athar Thabit, athar yang kita bacakan ini adalah Thabit, ay benar. Disebut oleh Ma'mar, disebut oleh Ma'mar, Ma'mar adalah salah seorang muridnya Wahab bin Munabbih. Bagaimana disebut dalam Musannaf Abdul Razzaq, Ma'mar salah satu murid Wahab bin Munabbih mendengarkan hadis dari beliau. وهذا الفعل لا يبرر على من فعله عملا ini tidaklah diingkari bagi orang yang mengamalkannya, sekalipun Rasulullah SAW tidak pernah melakukan seperti ini. Cuma mencukupkan di dalam mengobati orang yang terkena sihir dengan ruqyah, dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zikir. Adapun amalan seperti ini, nah, dilakukan sebagian ulama, datang dari Wahab bin Munabbih, dan itu sahih dari beliau. Pada orang terkena sihir, sihir apa saja, bahkan terkhusus bagi orang yang tersihir tidak mampu mendatangi keluarganya, tidak bisa mencampuri karena kena sihir, maka ini jayyid, bagus dilakukan dengan daun sidr yang ditumbuk, masukkan air dan dibacakan, tiupkan 3 kali, lalu dipakai mandi air tersebut. Maka tidak diingkari orang yang melakukan seperti ini. Dan Syekh Ibn Baz memberikan fatwa seperti ini. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang membolehkan kefiah, tata cara di dalam mengobati sihir dengan cara seperti ini, dengan cara meruqyah. Kita sudah menjelaskan juga tentang kefiah ruqyah, tata cara ruqyah. Di antaranya ruqyah dengan membacakan Al-Quran. Demikian juga orang terkena sihir, kita ruqyah dengan membacakan Al-Quran, dengan membacakan seperti yang kita sebutkan tadi, atau dengan ayat kursi, atau dengan Al-Fatihah, dengan Qawaqin, atau dengan surah Al-Baqarah, atau dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya sifat. Maturunkan Al-Quran sifat dan sudur, obat penyembuh bagi hati, dan bisa dijadikan sebagai ruqyah Al-Quran. Kalau membacakan Al-Quran kepada orang yang terkena sihir, ruqyah dengan secara langsung, tanpa pakai air, tanpa pakai nam yang lainnya, maka ini ijma, sepakat tentang kebolehannya. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang kebolehannya ini. Ini kefiah, tata cara dalam pengobatan yang jaiz, yang boleh. Yang kedua, idza kana bil qira'a al-ma. Sekarang kedua, qira'a al-ma, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an pada air, gelas diisi air, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Ini juga bentuk pengobatan dari sihir, pengobatan dari orang yang kemasukan jin, kerasukan jin, bisa karena sihir atau bisa karena jin sendiri yang masuk ke dalamnya, mungkin karena tersakiti, terganggu, atau jinnya itu senang sama orang itu sehingga dia masuk. Maka salah satu pengobatan adalah dengan qira'ah Al-Qur'an al-ma, membaca Al-Qur'an ada air, jadi tiup, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Dan ini juga hukumnya boleh, hukumnya boleh, bahwa qaul akthar ahli ilmi, pendapat mayoritas dari ahli ilmi, bolehnya meruqyah pada air kemudian diminumkan kepada orang yang sakit, orang yang terkena sihir. Ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Syekh Ibn Utsaimin. Dan Al-Imam Muhammad melakukannya seperti ini, dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melakukan seperti ini. Dan kalau Nabi SAW dalam hadis Auf bin Malik, dia sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia meruqyah kalau ada orang yang sakit di antara mereka, mereka meruqyah. Lalu Nabi mengatakan, "Airu 'alayya ruqaakum." Sampaikan atau perlihatkan kepada aku bagaimana ruqyah kalian. Lalu dia sampaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ba'sa bir ruqyah ma lam takun syirka." Tidak mengapa ruqyah itu selama tidak ada di dalamnya kesyirikan. Tidak mengapa. Maka ini boleh meruqyah itu selain dari Al-Qur'an. Panof bin Malik bertemu dengan Al-Qur'an, tetapi dengan ruqyah dia, dengan lugharat. Lalu Rasulullah SAW minta disampaikan bagaimana ruqyah itu. Maka disebutkanlah. Lalu mengatakan Rasulullah mengatakan, "La ba'sa bir ruqyah ma lam takun syirka." Tidak mengapa ruqyah itu selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Dan disebutkan di antara syaratnya ruqyah itu adalah dalam bahasa Arab yang dipahami maknanya. Sebutkan Syekh Rahman yang bisa adik dalam kitab beliau Al-Qaul As-Sadid, syarat kitab Tauhid tentang syarat-syarat ruqyah dengan bahasa yang dipahami maknanya harus dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Maka tidak boleh meruqyah dengan bahasa di luar bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kemudian yang ketiga, adalah idza kanat bi kitabah, dengan menulis Al-Qur'an di kertas atau di mana di daun, summa wadal ma alaiha wa syaribaha aw masaha biha, kemudian dituangkan air. Di atas kertas tersebut dimasukkan di gelas misalnya, baru dimasukkan air atau di piring atau di ember, ditaruh tadi ayat-ayat yang sudah ditulis di kertas, taruh di ember, kemudian disiram, dimasukkan air, lalu airnya itu nah diminum, atau airnya itu diusapkan ke badan, diusapkan ke badan, maka ini sebagian juga membolehkan dilakukan yang seperti ini. Cuma dilihat alat yang dipakai menulis, untuk menulis tinta, kemudian disiramkan air, nanti tintanya meleleh. Dan kimia ini bisa membahayakan badan. Alat seperti ini jangan, kita memudaratkan. Baik kalau pakai tinta cair misalnya ditulis, langsung jadi hitam airnya, kemudian diminum, ini berbahaya. Jangan diminum seperti itu. La darara wa la dirar, tidak bahaya dan tidak membahayakan. Tidak boleh kalau membahayakan badan diminum. Maka keharamannya bukan dari sisi ini, tapi dari sisi bahayanya itu. Tapi kalau menulis satu tidak membahayakan. Ada alat misalnya pakai nulis pensil misalnya, tidak membahayakan badan, dimasukkan ke air, campur dengan air, kemudian airnya diminum atau dipakai mandi atau dipakai mengusapkan ke badan, maka hukum yang seperti ini sebagian membolehkan, sebagian membolehkan, diantaranya Aisyah atau Mujahid Abu Kilabah dari tabi'in, Aisyah sahabiyah atau Mujahid Abu Kilabah ini semua tabi'in, Imam Ahmad Hanabilah, sebagian Hanabilah, sebagian Syafi'iyah, dan sebagian Malikiyah, dan ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Qayyim Ibnu Mublih. Boleh dilakukan seperti itu. Dengan dalilnya ala basar bilugha ma lam takun syirka. Tidak mengapa rukyah itu selama tidak ada kesyirikan. Dengan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'ahu falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian itu mampu untuk bisa memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada saudaranya, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Dan ini termasuk dari kebaikan, kemanfaatan. Berikan kemanfaatan kepada saudara kita, maka lakukanlah. Dan juga disebutkan bahwasanya Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tuljul dari perak, macam tempat yang terbuat dari perak, kayak gelas atau serupa dengan itu, ditempati misalnya minyak wangi, banyak jual yang terbuat dari kuningan atau perak, yang di dalamnya ada beberapa helai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditaruh di situ. Kalau ada orang datang kepada beliau, orang sakit dan berobat, maka diambil rambutnya Rasulullah, kemudian dicelupkan ke air, lalu diminumkan kepada orang itu untuk kesembuhan. Yang diantara dijadikan dalil. Ada rambutnya Rasulullah SAW, Ummu Salamah memiliki beberapa hal. Rambutnya Rasulullah disimpan di jul-jul tempat yang terbuat dari perak. Kalau ada yang datang yang sakit, beliau mengambil lembar rambut yang sudah tadi, berapa helai tadi dicelupkan ke air dan diminumkan. Nah, dan beberapa dari dalil lagi yang disebutkan, yang diantaranya dari hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ketika mengeluh ia qara'a nafsihi, beliau membaca ruqyah untuk dirinya sendiri bil mawidat, dengan mawidat, dengan baca auzu bil falaq qul auzu bin nas wa yanfuth, kemudian dia meniup ke tangannya baru diusapkan ke badannya. Namun tatkala beliau bertambah sakitnya, kuntu aqra alaihi, akulah yang membacakan untuk beliau. Wa amzah bi yadi. Nah, dan aku mengusap tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja barakatihi. Karena aku mengharapkan barokahnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikiaskan pula ini qira'ah lima. Maka dikiaskan apa yang dilakukan oleh Aisyah dan yang disebutkan tadi, yaitu dengan membaca ayat-ayat ini pada akhir dan juga kitabah. Sehingga diantara yang membolehkan adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun Lajnah daimah komisi fatwa dan dusyat mamlakah Saudiyah itu mengatakan lebih utama untuk ditinggalkan seperti ini dalam pengobatan sihir. Kita sebutkan tadi beberapa ulama, bahkan sahabiyah yang membolehkan. Di antara juga pandemiah yang kayak gitu. Tidak mengapa kalau orang mengobati sihir dengan cara seperti ini. Dia melakukan seperti ini, kitabah kemudian dimasukkan dalam ember atau disiram dengan air. Apa dia tulis ayat-ayat Allah, kemudian dia pakai mandi, mengharapkan kesembuhan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kesimpulannya kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, annama kana minhu bisihir fa yuhram. Adapun kalau pengobatan sihir, melepaskan sihir itu dengan sihir pula, maka ini diharamkan. Wa ma kana bil Quran wa da'awat wal adwiyah al mubahah fa ja'iz. Maka apa yang dilakukan berupa dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengobati sihir, membaca Al-Quran, ruqyah, wa da'wah dengan doa-doa, dan adwiyah al-mubaha dengan obat-obat yang mubah, seperti dengan menggunakan daun sidr, ataukah bisa dengan korma jua misalnya, itu mubah, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ini kesimpulan tentang bab melepaskan sihir dengan sihir, mengobati sihir, melepaskan sihir dari orang yang kena sihir. Kemudian kita masuk bab berikutnya, masih terkait dengan bab-bab sebelumnya. Bab maja'a fi tatayyur. Bab tentang tatayyur. Tatayyur itu tasya'um, menganggap sial, anggapan sial. Dan ini termasuk dari jenis kesyirikan. Termasuk jenis kesyirikan. Kesesuaian bab ini dengan bab yang sebelumnya, bahwasanya tatayyul itu termasuk dari jenis-jenis syirik dan keyakinan yang batil, yang merusak tauhid. Orang yang tasyabbuh menganggap sial sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, kemudian dia meninggalkan apa yang dia sudah berkeinginan untuk mengerjakannya, lalu dia tinggalkan, tidak jadi, karena dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang itu dia anggap bodoh sia. Mau pergi, mau safar, tidak jadi safar karena mendengar suara burung hantu. Wah, ini berbahaya nih, alamat sia, celaka nanti kalau kita pergi. Lalu dia mengurungkan niat safarnya itu. Maka ini tatayyul termasuk kesyirikan seperti ini. Nau minasyirik. Bab tentang tatayyul. Secara asalnya itu diambil dari tayr. Tatayyul itu dari tayr, burung. Karena mereka orang-orang musyrikin, orang jahiliyah, mereka itu menganggap sial yatasya'amun bin tuyur fi tayraniha. Mereka menganggap sial sesuatu dengan cara apa? Dengan cara melihat terbangnya burung. Kalau dia melihat seekor burung terbangnya ke arah kiri, maka dia tasya'um, dia menganggap sial. Biasanya mereka itu mencari burung yang ada di sarang, burung yang bertelur atau burung yang punya anak, kemudian diusir. Kalau dia melihat terbang kemana, ke arah mana terbangnya. Kalau terbangnya ke kanan, wahnya baik. Tapi kalau terbangnya ke kiri, ini alamat kesialan. Itu secara asalnya. Nah, dia pun tidak jadi safar. Kalau dia mau buka toko, tidak jadi buka toko. Kalau dia melakukan sesuatu, dia batalkan. Dan anggapan tadi, kalau saya melakukannya, saya mendapatkan sialan, celaka. Tsumma hadza, kemudian menjadilah umum pada segala sesuatu yang dia lihat, dia dengar, walaupun itu bukan burung. Jadi secara asalnya anggapan kesialan mereka itu dengan burung-burung. Untuk menentukan satu pekerjaan itu baik atau tidak, dengan burung, melihat terbangnya burung, atau dia lepaskan burung. Cuma dia mencari burung kemudian diusik, atau dia nangkap burung kemudian diterbangkan. Bahwa aqidah jahiliyah, dan ini termasuk akidahnya jahiliyah. Maka kalau orang menganggap sia sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, berarti dia ini mengikuti adat kebiasaannya, akidahnya orang jahiliyah. Dan Islam datang membatalkan seperti itu. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia. Tidak ada hari yang sial. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sesuatu. Dan ini adalah keyakinan orang-orang terdahulu. sebelum musyrikin Arab sudah ada di zaman dulu. Jadi zamannya Musa, Fir'aun bertetoyuh dengan Musa dan orang-orang yang bersama dengan Musa alaihissalam. Kalau Fir'aun mendapatkan musibah, kekeringan, paceklik, dia menganggap sini gara-gara Musa alaihissalam membawa kesialan. Tasya'amu bi Musa alaihissalam, mereka menganggap sial Nabi Allah Musa alaihissalam dan orang-orang muslimin bersama beliau. Disebutkan dalam Al-Quran, fa idza ja'akum hasanah qalu lana hadhihi. Kalau datang kepada mereka atau mereka mendapatkan kebaikan, kebaikan yang maksudkan di sini adalah rezeki yang melimpah, hujan yang turun, buah-buahan yang melimpah, buahnya banyak. Mereka mengatakan ini kebaikan buat kami. Kalau hari kami berhak mendapatkan ini. Dari apa yang kami lakukan berhak mendapatkan ini. Dan dia tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka mengakui bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menisbahkan rezeki Allah itu kepada diri mereka sendiri karena kemampuannya, keahliannya bercocok tanam. Namun apabila menimpa kepada mereka kejelekan berupa gagal panen, kekeringan, tidak turun hujan, mereka pun menisbahkannya kepada Musa. Ini gara-gara Musa bawa sial. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah. Ala inna ma ta'iru minallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kalau sungguhnya kemalangan mereka itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kemalangan, kesialan itu baginya, musibah yang menimpa kepadanya, kepada Fir'aun dan kaumnya, bukan karena Musa alaihissalam, tetapi kebanyakan mereka tidaklah mengetahui. Dari sini kita bisa dapatkan faedah bahwasanya akidah seperti ini, menganggap sia sesuatu adalah akidahnya umat terdahulu yang kufur kepada Allah, mengingkari nabinya, yaitu Fir'aun, akidahnya Fir'aun dan kaumnya, dan kemudian itu diambil oleh orang jahiliyah, kaum musyrikin di Arab, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah datang, yaitu sebagai Rasul, sebagai Nabi, menjelaskan kepada manusia yang hak dan membatalkan keyakinan-keyakinan batil seperti ini. Walima kana tiyara min asyirki al-munafi li kamal at-tauhid al-wajib. Likawni amin kai syaitan wa takhufihi. Dimana at-tiyara itu termasuk dari kesyirikan yang menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi tiyarah, anggapan sial, disebutnya Syekh di sini Abdurrahman bin Hasan, adalah minasyirk, termasuk dari kesyirikan. Al-munafi li kamal tauhid wajib, yang menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid. Wajib, bukan menafikan asli tauhid, tetapi menafikan kesempurnaan tauhid. Tidak. Kalau menafikan aslul tauhid, asal tauhid, berarti orangnya itu keluar dari Islam dan syirik akbar. Kalau menafikan kamal, ini menunjukkan syirik asghar. Kalau menafikan asl tauhid, menunjukkan syirik akbar. Kalau menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid, menunjukkan perkara itu hanya syirik asghar. Itu tayyur termasuk syirik asghar. Terkecuali kalau dia meyakini bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu bisa memberikan pengaruh langsung, dan dialah yang membawa kesialan secara langsung, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menafikan asli tauhid, jadi syirik akbar. Tapi kalau hanya menganggap gabon sial gara-gara itu, tetapi yang menetapkan kemalangan dia terima, dia dapatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik asghar, menafikan kesempurnaan tauhid. Dikauniha, karena keadaannya tiara itu adalah ilqa syaitan wa takhwifihi, dari syaitan. Syaitan melemparkan keraguan ke dalam hati manusia sehingga dia pun menganggap sial ini dari syaitan. Syaitan yang melemparkan ke hati manusia ketakutan, takhwif, menakut-nakuti manusia. Awas, kau dengar ini, nanti kamu celaka. Maka orang pun meninggalkan hajanya karena takut dan was-was bisikan-bisikan syaitan. Dzakara hal musannif fi kitab tauhid, maka musannif Syekh Muhammad bin Duha menyebutkan dalam kitab beliau, kitab tauhid ini, tahziran, sebagai bentuk tahzir, peringatan kita dari perkara-perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ini bukan perkara ringan. Nah, kalau kita melihat ke masyarakat kita, pasti banyak yang mereka jahil, mereka tidak mengerti anggapan-anggapan ini. Banyak kita dapat. Mungkin orang-orang tua kita masih, kalau kita kembali ke kampung, ya, sebaik keyakinan-keyakinan seperti anggapan sial, sabar, harus kalau sudah siap makanan harus santap dulu walaupun sedikit. Kalau tidak nanti kamu dapat sial di jalan. Ini ada seperti ini. Nah, ini termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Qala al-musannif rahimallahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, wa qulna taala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya kemalangan mereka, kesialan mereka yang menimpa mereka, yaitu Fir'aun, menimpa kepada mereka kekeringan, paceklik, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah dari Musa, bukan karena Musa, karena keyakinan Fir'aun ini gara-gara Musa bawa sial. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka tidaklah mengetahuinya. Disebutkan ayat ini dalam siyak kita sebutkan tadi, faida ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'ah, kalau menimpa kepada mereka atau datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan ini karena kami, usaha kami, kami berhak mendapatkan kenikmatan ini. Namun ketika menimpa kepada mereka kejelekan, yaitu kekeringan, paceklik, tidak turun hujan, tertahannya hujan, yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu, mereka pun tatayyur, tasya'um, menganggap sial kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, inna aktsarahum juhal, maknanya aktsarahum, kebanyakan mereka adalah orang jahil, orang-orang bodoh, la ya'lamun, yang mereka tidak mengetahui. Walau fahimu wa aqilu al-'alimu annahu laysa bima ja'a bihi Musa, kalau sekiranya mereka memahami, mereka mengerti, mereka mengetahui, annahu laysa bima ja'a bihi Musa illa al-khair, bahwasanya Musa tidaklah datang kecuali dengan kebaikan wal barakah dan barakah, kalau mereka betul mau melihat, mau memperhatikan, mau memahami, dia akan sungguh mengetahui bahwasanya Musa tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan, barokah, wasa'adah, dan kebahagiaan, wal falah, dan kemenangan, liman amana bihi wattaba'ahu, bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Siapa saja yang menginginkan khair wal barakah wasa'adah wal falah, siapa saja yang menginginkan mereka semua itu, hendaklah dia beriman kepada Musa dan mengikutinya. Ini mereka bertakwil kepada Musa. Kadzalika al-musyrikun, demikian juga orang musyrikin, mereka bertakwil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sial. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa yantusibum hasanah yaqulu hadhihi min indillah." Kalau mereka mendapatkan kebaikan, kenikmatan, rezeki yang banyak, mereka orang miskin mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menisbahkan rezeki itu, kenikmatan itu kepada Allah. "Wa yantusibum sayyi'ah yaqulu hadhihi min indik." Kalau menimpa kepada mereka orang musyrikin kejelekan, kerusakan, bahaya, mereka mengatakan hadhihi min indik, ini semua dari kamu. Yang dimaksudkan kamu wahai Muhammad, membawa sial, sama dengan Fir'aun dan kaumnya terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam, menisbahkan kesialan, kemalangan yang menimpa kepada mereka, kepada Musa, gara-gara Musa. Demikian juga orang musyrikin, apabila mereka menimpa kebaikan, mendapatkan nikmat dari Allah, mereka nisbahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan. Namun ketika menimpa kepadanya sayyi'ah, paceklik, kekeringan, tertahannya hujan, kemudian matinya binatang, kemudian tanaman-tanaman jadi mati, gagal panen, ini semua dinisbahkan kepada Rasulullah, gara-gara Muhammad ini. kullu min indillah, semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemalangan yang menimpa kamu, kebaikan yang menimpa kamu, kenikmatan yang banyak, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu bi qada'illahi wa qadarihi, semua karena ketetapan dan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, kejelekan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hasil, maka kesimpulannya kata Syekh Fauzan radhiyallahu taala, anna tatayyur 'adatun jahiliyah, bahwasanya tatayyur itu adalah adatnya, kebiasaannya jahiliyah, termasuk kebiasaan jahiliyah yang tak diperintahkan untuk meninggalkan amalan jahiliyah ini. Jangan tersyabuh, jangan serupai mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Tentang perkara ini, ada jahiliyah ini. Al-umamul kafirah, dari kaum umat-umat yang kafir, dari kaumnya Fir'aun, wa Thamud, wa ashabu Yasin, wa ahlul jahiliyah. Mulai dari kaumnya Fir'aun, Thamud, ashabu Yasin, ahlul jahiliyah, orang musyrikin yang diutus kepada mereka Rasulullah SAW, dan mereka tidak beriman kepada Rasulullah, bal tatayyaru bi, bahkan mereka tasya'u, mereka menganggap sial dengan kedatangan Rasulullah SAW. Wa hadhihi al-'adatu jahiliyah la tazalu fi an-nas ila an taqum as-sa'ah, maka ini adalah adatnya, kebiasaannya jahiliyah. La tazalu fi an-nas, yang senantiasa ada pada manusia adat ini, ada terus menerus pada manusia, ila an taqum as-sa'ah, sampai kemudian nanti ditegakkan qiyamah sa'ah, datang yaumul qiyamah, akan ada terus. Maka dari kalangan umat ini. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala, wa qawluhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ta'irukum ma'akum, a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun. Qalu, mereka mengatakan, ta'irukum ma'akum, kesialan kalian, ma'akum, bersama kalian. A'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun, apakah kalian diberikan peringatan, bahkan kalian itu mengancam, diperingati, diingatkan, bahkan mereka mengancam, bukan malah bersyukur diingatkan. Bal antum kaum musyrifun, bahkan kalian adalah kaum musyrifun yang melampaui batas. Ta'irukum, kesialan kalian itu disebabkan dengan kalian juga, karena kekufuran kalian, karena kalian tidak mau mentaati orang-orang yang memberikan nasihat, menyelisihi para nabi-nabi. Desa wamina tidak, bukan karena kami, bukan dengan sebab kami. Bahkan ini disebabkan karena kesombongan kalian, penyimpangan kalian, dan permusuhan kalian. Mereka ini kaum Fir'aun, Fir'aun dan kaumnya, mereka menganggap sial bahwasanya kesialan kemalangan disebabkan karena Musa adalah bukan. Kesialan kemalangan menimpa kalian itu dari kalian juga disebabkan karena diri kalian tidak mau beriman kepada Musa alaihissalam. Bahkan ketika diingatkan oleh Musa, mereka malah membalas dan memberikan ancaman. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang zalim. Qanfidin rahimani wa rahimakumullah. Dan bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdih. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.